ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله معلوم telah kita ketahui bersama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syaitan dari surganya, di situ syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Adam. Maka ini adalah janji syaitan sampai pada hari kiamat. Maka dengan ini khalifiddin azakumullah, syaitan mencari celah untuk mencari jalan sehingga mereka bisa masuk di dalam mengelabui Bani Adam sehingga mereka terjerumus dari tariq, dari jalan yang benar. Kalau tidak dari syirik, kemudian bid'ah. Dari bid'ahnya tidak bisa, dari maksiat. Sampai dari perkara sholat, mereka haris, mereka semangat di dalam menyesatkan Bani Adam dan juga menyimpangkan mereka. Maka insyaAllah ta'ala pada malam hari ini, Majelis Ta'lim al-Ilmu bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Hikmah akan mengadakan muhadharah atau kajian Islam ilmiah yang insyaAllah akan diisi oleh Ustaz kita dan guru kita, yaitu Al-Ustaz Usamah bin Faisal Mahri Hafizahullah. Beliau adalah pengasuh ma'had atau pondok pesantren As-Sunnah yang terletak di Batu Malang sana. InsyaAllah beliau akan menyampaikan muhadharah dengan tema yang berjudul sebab-sebab penyimpangan. Dan sampai di sini yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah kepada Al-Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada petang ini kita bertemu, berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, Bait min Buyutillah, untuk kita saling mengingatkan perkara iman dan agama kita. Karena Allah telah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatkanlah, karena yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Besar harapan kita dengan ini, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari, maka turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan. Mereka pun diliputi oleh rahmat dan disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Maka sebelumnya tentunya kami banyak bersyukur dan berterima kasih terhadap segenap takmir masjid ini, Masjid Al-Hikmah. Demikian pula ikhwah panitia yang mengadakan acara ini. Semoga semua ini menjadi timbangan amal kebaikan mereka di yaumul akhir kelak, di hari masing-masing manusia sangat membutuhkan sedikit dari kebaikan untuk menyelamatkan dirinya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berusaha dan senang untuk bersuri teladan, meniru dan mengikuti segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini, Islam ini datang, risalah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai risalah Allah dan penutup kenabian, penutup risalah, dan itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah sebutkan tentang Rasulnya dalam Quranul Karim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau wahai Rasul memberi petunjuk, hidayah, irsyad, hidayah, dilalah, pengarahan, penjelasan kepada umatmu menuju siratal mustaqim. Oleh sebab itu pula dalam setiap sholat mutlak, baik itu sholat fardu yang kita kerjakan ataupun itu sholat sunnah siang maupun malam, bahkan sholat jenazah sekalipun, tidak akan luput dari bacaan ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Kita baca, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk ya Allah, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam tafsirnya, seseorang datang kepada Imam Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullah, Imam Tabi'in Ma'ruf, tanya kepada beliau, wahai Abul Aliya, as-siratal mustaqim yang Allah sebut dalam ayat Al-Fatihah, apa maknanya? Jawab Abul Aliyah, siratal mustaqim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'di. Kalau kamu ingin tahu siratal mustaqim, artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat setelah beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah itu orang ini mendatangi Imam Hasan al-Basri. Ini menyampaikan kepadanya, aku tanya kepada Abul Aliyah tentang siratal mustaqim. Jawaban beliau ini tadi, Rasul wa sahibah. Menurutmu bagaimana? Kata Hasan al-Basri kepada orang ini, sadaqaka wa nasah. Sungguh dia, Abul Aliyah, telah jujur benar kepadamu dari apa yang dia sampaikan, wa nasahalak, dan telah bernasehat untukmu. Nasehat artinya menyampaikan yang terbaik untukmu. Bahwa siratal mustaqim adalah Rasulullah SAW dan dua khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar. Makna dari atsar ini berarti jika engkau benar-benar ingin Allah memberimu hidayah kepada siratal mustaqim seperti yang engkau minta, ihdinas siratal mustaqim. Jika engkau betul-betul ingin dapat hidayah dari Allah, selalu di atas siratal mustaqim, kewajibanmu untuk mengikuti Rasulullah SAW, meniru beliau, mengambil ajaran beliau dan para sahabat beliau, utamanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Siratal mustaqim. Itulah hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selalu kita minta, yang selalu kita doa kepada Allah dalam tiap rakaat kita. Dalam ayat lain Allah sebutkan Rasulullah sebagai nur, cahaya. Tentang ahlul kitab Yahud dan Nasara, Allah sebutkan dalam Quran, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Nur, cahaya, di dalam ayat kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah Rasulullah SAW. Fahuwa nurun liman istanara bihi. Wa Rasulullah benar-benar cahaya bagi yang mau menerangi jalan hidupnya dengan cahaya ini. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah turunkan itu kepada kalian yang mau menerangi jalan hidupnya dengan cahaya ini, dia yang terbimbing selamat dari gelapnya kehidupan, dari gelapnya kedzaliman, dari gelapnya kejahilan, dari gelapnya penyimpangan-penyimpangan. Dia terarah karena ada cahaya yang membimbing dia, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, penafsiran para ulama dan imam-imam mufassirin tentang siratal mustaqim banyak. Ada yang menafsirkan ini, ada yang menafsirkan itu, sama, hanya saja terkadang mereka menafsirkan makna sebagian dari siratal mustaqim. Tetapi kesimpulannya semuanya bertemu pada satu titik. Diringkas itu oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu siratal mustaqim sabilullah alladhi nasabahu ala alsinati rusulih. Siratal mustaqim adalah jalan Allah yang Allah tegakkan untuk hambanya melalui lisan para rasulnya, melalui ajaran-ajaran para rasul yang Allah utus, yang kemudian ditutup dengan risalah yang paling baik dan paling sempurna, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quranul Azim yang diturunkan kepada beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Siratal Mustaqim ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim, selalu ada padanya nazghah min nazaghati syaitan, godaan-godaan syaitan. Siratal Mustaqim, agama ini, tuntunan Rasulullah SAW, para sahabatnya yang setelah beliau, berarti perintah-perintah Quran, sunnah, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya. Dan setiap perintah, setiap larangan, lisyaitani fihima nazghatan. Tiap perintah Allah, tiap perintah Rasulnya, tiap larangan Allah, tiap larangan Rasulnya, ada dua godaan syaitan padanya. Imma ila ifrat wa imma ila tafrit. Yang pertama, godaan syaitan dibuat orang itu ifrat, berlebihan, ekstrim, melebihi bahkan apa yang diperintah Allah, melebihi dari apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari yang dipahami dan diamalkan sahabat. Sahabat aja enggak pernah melakukan, walau mereka paham seperti itu, dia lakukan ifrat, ekstrim. Atau yang kedua, tafrit, kepada penyanyian, menggampang-gampangkan, teledor, meninggalkan perintah. Kalaupun dilakukan, dilakukan dengan malas-malasan, ditunda-tunda, ini larangan pun dia langgar. Nah, dan yang semacam itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, wala yubali fi ayyihima halakta. Syaitan enggak peduli di mana kamu akan hancur, wahai Bani Adam. Kamu bisa hancur, binasa karena ekstrim tadi, berlebihan. Bisa pula kamu hancur karena menggampang-gampangkan dan bermalas-malasan. Syaitan enggak peduli kamu mau hancur di sini, mau hancur di situ. Yang penting bagi dia, dengan itu kamu keluar dari siratal mustaqim. Yang penting, dengan dua godaan ini kamu telah menyimpang, keluar dari siratal mustaqim, jalan Rasul SAW. Ikhwati fillah al-ahibba, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, kalau kita berbicara tentang siratal mustaqim, tentunya kita mengingat bahwasanya ujung, puncak terakhir dari siratal mustaqim ini adalah al-jannah. Nas'alullah min fadli. Dan jannah itu yang diharapkan setiap orang. Surga. Itu yang menjadi dambaan harapan setiap insan. Maaf saja, bahkan orang kafir. Jangankan muslim yang beriman. Orang kafir. Coba kalau kita lihat. Fulan-fulan entah apa agamanya di koran. Semoga arwahnya diterima bapak di surga sana. Dia berharap surga. Kafir. Surga-surga itu yang diharapkan. Maka surga tujuan setiap hamba, harapan. Bagaimana di akhirat dia akan selamat dan bahagia. Siratal mustaqim, jalan Rasulullah ini, sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sunnahkan kepada umatnya, kemudian para sahabat setelah beliau, jalan ringkas, mudah, mengantarkan kita ke jannah. Gak ribet, gak ruwet, gak sulit, gak berat bahkan. Tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu keluar uang sekian-sekian. Gampang. Taati Rasul SAW. Ajaran-ajaran beliau. Ibadahlah hanya dengan tuntunan Rasul SAW. Tiru dan ikuti para sahabatnya. Surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, kecuali yang menolak. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat terheran dan bertanya, siapa yang menolak ya Rasul? Surga. Qala man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah menolak. Yang menyelisih, menyalai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jannah. Jannatullah. Surga Allah. Haulaha nudandin. Di situ kita semua sibuk menginginkannya. Aktivitas kita dan semua muslim di seluruh dunia. Coba kalau kita tanya, kenapa Anda sholat? 5 waktu, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, mungkin tahajud malam, mungkin duha paginya, dan yang lainnya. Apa sih yang dia maukan dengan sholat sedemikian banyak? Gak ada lain, surga. Apalagi? Orang puasa, menahan dahaga, lapar. Bukan hanya Ramadan. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Dawud. Apa yang diharapkan? Jannah. Ada lagi? Tidak ada. Orang bersedekah, zakat, ini, infak, bantu anak yatim. Jannah. Semua yang diharapkan, jannah. Siratal mustaqim. Tuntunan Rasul SAW ini sunnah Rasul. Jalan mudah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Di mana itu? Tujuan dan harapan masing-masing kita. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam asar diriwayatkan oleh Safarini dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau katakan, la taghtar biqauli man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Anda jangan tertipu oleh pernyataan yang mengatakan orang itu bersama yang dia cintai. Bahkan ini disebutkan dalam hadis. Kamu bersama yang kamu cintai. Setiap orang bersama yang dia cintai. Artinya jangan kemudian hanya mengaku, oh, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Sangat cintanya. Baginda Nabi. Junjungan saya. kamu kira cukup dengan pengakuan cintamu kemudian kau akan bersama Rasulullah SAW? Kita cinta para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan segenap sahabat yang lain. Kemudian akan bersama mereka di jannah. Jangan tertipu, kata Hasan. Falan talhaqa bil abrar hatta takuna mislahum. Kamu enggak akan menyusul, enggak akan bersama orang-orang baik itu, orang-orang saleh, sampai kamu menjadi seperti mereka, meniru, berteladan kepada mereka. Wa illa pengakuan hatta Yahud mengaku. Anak-anak Allah bahkan. Iya kan? Kami anak-anak Allah. Orang yang dicintai Allah. Mengaku cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Buktinya malah mereka bunuh. Nabi-Nabi Allah. Mereka siksa. Wal'iyadzubillah. Maka perkaranya bukan pengakuan. Tetapi bukti. Dari pengamalan kita, kesungguh-sungguhan kita, mentaati Allah, mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala yang beliau ajarkan kepada kita umatnya. Hadirin jamaah sekalian, a'azzakumullah. Siratul Mustaqim ini tentu kata Ibnu Mas'ud banyak syaitannya. Berusaha mengeluarkan orang dari Siratul Mustaqim. Bagaimana mereka tercerai-berai. Dan itu tentunya ada sebab-sebabnya. Dan dari rahmat Allah kepada hambanya, Allah sebutkan itu untuk kita waspada. Untuk kita bisa mawas diri. Menyelamatkan diri darinya. Sebab pertama dan terbesar yang membuat orang itu menyimpang dari siratal mustaqim adalah ketidakikhlasan. Hilangnya atau rapuhnya keikhlasan dalam kalbu. Dalam diri. Padahal Allah telah sebutkan di dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semuanya amalannya untuk Allah semata. Itu perintah Allah kepada semua hambanya. Tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Tidak dia berikan apapun dalam amal ibadahnya kepada selain Allah. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada Nabi dan Rasul, apalagi yang selain mereka. Murni semuanya dia tujukan untuk Allah semata. Dia esakan Allah dalam amal ibadahnya. Sebagaimana dia esakan Allah dalam perbuatannya. Kita mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Penciptaan, perbuatan Allah. Kita yakin hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seluruhnya alam semesta ini. Kita yakini tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak satu pun selain Allah menciptakan bersama dengan ciptaan Allah. Tidak ada. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang mengatur. Dia satu-satunya. tidak ada tandingan baginya. Kita esakan Allah. Maka dalam amalan kita pun, kita esakan Allah, hanya untuk Allah. Doa kita, sholat kita, sesembelihan kita, dan segala amal perbuatan kita. Tidak untuk selain Allah, siapapun atau apapun itu. Hilangnya keikhlasan pada diri seorang hamba sebab terbesar orang itu keluar, menyimpang dari siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah Allah fi islahis sarair. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah untuk selalu membenahi niatmu. Apa tujuanmu, untuk siapa kamu berbuat? Fa innahu la yanfa' salahul zahir ma'a fasadil batin. Karena enggak akan ada manfaatnya kesolehan secara zahir, secara lahiriah dilihat orang-orang soleh perbuatannya, sementara batinmu rusak. Dan Allah yang Maha tahu apa yang tersimpan di balik dada setiap hambanya. Apa niatmu? Apa tendensimu, wahai Ibnu Adam? Ikhlas. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, betapa banyaknya amalan besar jadi kecil karena niat orangnya. Rusak amalan besar itu karena niatnya yang rusak, jelek. Riya, sum'ah, syuhrah, ingin mendapat popularitas, dan niat-niatan yang lain. Amalannya besar padahal. Mewah. Wah. Biaya besar keluar mungkin. Tapi sia-sia. Karena jeleknya niat. Sebaliknya, betapa banyak pula amalan kecil di mata orang sepele, tapi besar di sisi Allah karena niatnya. Niat pelakunya. Ikhlas karena Allah. Dalam hadis Rasulullah sebutkan seseorang di surga diangkat derajatnya oleh Allah, ditambah. Dia keheranan, kenapa ya Allah? Karena apa ini? Kau punya kebaikan. Disebutkan dulunya di dunia, dia pernah menyingkirkan ranting dari tengah jalan yang mengganggu lalu lalangnya kaum muslimin. Ranting pohon masuk ke tengah jalan ini, orang lewat terganggu, harus diginikan, digini. Karena mengganggu, dia ambil, dia buang. Rasulullah katakan itu sebagian dari iman, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sepele sekali. Amalan kecil di mata orang, tapi di sisi Allah besar karena niat orangnya. Maka jagalah selalu keikhlasan dalam diri kita. Karena syaitan ketika bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Bani Adam sampai kiamat kelak, dia memperkecualikan hanya satu golongan yang tidak bisa dia kuasai. Yang dia katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, diberi taufik untuk ikhlas kepada Allah. Maka makmurkan selalu hati kita dengan ikhlas. Hanya itu senjata untuk mengusir syaitan. Dan keikhlasan ini perlu ilmu. Perlu dijaga, perlu dipupuk. Dan itu dengan mempelajari tauhid, karena tauhid adalah ikhlas. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Terus dikaji tentang tauhid, tentang akidah yang benar, itu menjaga keikhlasan kita. Penting, bahkan sangat penting. Yang kedua, sebab orang itu terjerumus dalam penyimpangan adalah kejahilan dalam agama. Kita tahu bahwa ilmu merupakan cahaya yang harus dimiliki oleh setiap orang yang di atas siratal mustaqim. Dengan ilmu itu, dia ketahui yang halal dan yang haram, yang diridai Allah, yang dimurkainya. Dengan ilmu itu, dia ketahui mana yang diajarkan Rasulnya, mana yang tidak, mana yang beliau contohkan dengan ilmu. Makanya banyak ayat menyebutkan keutamaannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Berilmulah, perintah dari Allah. Bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, kemudian istighfarlah. Allah perintah ilmu terdahulu sebelum amalan. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan untuk aku ilmu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, tidak ada dalam Quran satu ayat pun yang Allah sendiri langsung memerintah kepada Rasulnya untuk meminta tambah darinya sesuatu. Kecuali ayat ini. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu. Jika ada yang lebih utama dari ilmu, pastilah Allah akan perintah Rasulnya untuk meminta tambah. Tapi tidak ada. Tidak ada ayat misalnya mengatakan, katakan wahai Rabbku, tambahkan hartaku, tambahkan usiaku, tambahkan anakku, tambahkan kedudukanku atau yang lainnya. Tidak ada. Satu-satunya yang Allah perintah untuk Rasulnya meminta tambah dari Allah hanya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Enggak ada yang selain ilmu Allah perintah untuk meminta tambah. Jika ada yang lebih afdal, pastilah Allah akan perintah Rasulnya untuk meminta tambah. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian sekian derajat lebih tinggi. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Dan yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu sunnah. Tanda Allah ingin kebaikan untuk si hamba. Ilmu. Kejahilan membuat orang samar. Tidak jelas, tidak terang melihat. Dalam atsar Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jurmi rahimahullah disebutkan, Suatu ketika beliau bersama murid-muridnya, di zaman itu tentunya penerang ruangan lampu dari api gitu. Kamu lihat bagaimana ruangan ini terang, kata mereka. Ada lampunya. Ada api di masa itu. Baik. Jelas semuanya terlihat. Nyata. Sekarang aku letakkan api ini di sini. Pojok. Kemudian beliau tutupi dengan batu besar. Ada cahaya tapi redup sekali. Ruangan jadi gelap. Samar. Sekarang bagaimana menurut kalian? Kata mereka, ya gak jelas, samar. Ada cahaya tapi sedikit. Kata beliau, begitulah ilmu. Ketika ilmu itu tersamarkan, tidak diketahui oleh kebanyakan orang, akan kabur bagi mereka mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tertutupi karena kejahilannya. Pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, tertutupi sunnah itu, tertutupi ilmu itu dengan kejahilan orang tentang agamanya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, la taqumu sa'ah hatta yasiral ilmu jahla wal jahlu ilma. Kiamat gak akan terjadi sampai ilmu itu menjadi kejahilan, kejahilan itu menjadi ilmu. Artinya, karena sangat jahilnya orang, ilmu yang itu benar dari Allah, perintah Allah, ajaran Rasulnya, mereka anggap ini kejahilan. Ajaran apa ini? Dari mana ini? Oh, gak pernah saya dengar dari bapak, kakek saya. Yang ilmu, yang hak jadi kejahilan bagi mereka. Sementara itu kejahilan, sesuatu yang gak ada benarnya, gak ada, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi karena sudah turun-temurun menjadi tradisi, inilah ilmu bagi mereka. Inilah agama bagi mereka. Tidak akan datang kiamat sampai kejahilan menjadi ilmu, ilmu menjadi kejahilan. Di hadis lain, di Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kejahilan, wa yurfa'ul ilm wa yathbutul jahl, diangkat ilmu dan yang menetap adalah kejahilan. Di lafaz lain kan disebutkan wa yaqillul ilmu wa yaksurul jahlu, ilmu menjadi minim, sedikit, kejahilan itu yang banyak menyebar. Di antara dua lafaz ini tidak ada perbedaan. Kata Hafidz Ibnu Hajar dari para ulama Syafi'iyah rahimahullah menyebutkan awal tanda-tanda diangkatnya ilmu adalah al-qillah. Mulai ilmu itu sedikit. Sudah masuk isya. Iya. Antum mau azan dulu? Hah? Fadal. Kita